Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang insyaAllah diberkati olehnya, yang mana pada kajian sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan al-jahiliyah, seputar perkara jahiliyah. Kita jelaskan makna dari jahiliyah, baik secara bahasa ataupun secara syar'i, apa yang dimaksud dengan jahiliyah dan hal-hal yang terkait dengan jahiliyah tersebut. Kemudian di sini Syekh melanjutkan wa mulakhasu dzalika, kesimpulan dari yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya tentang perkara jahiliyah. Anal jahiliyata nisbatun ilal jahl wa huwa adamul ilm wa annaha tanqasimu ila qismain. Bahwasanya al jahiliyah itu dinisbahkan kepada al jahl, kebodohan. Wa huwa adamul ilm, ketidakadaannya al ilmu, tidak adanya ilmu. Inilah sebab yang memunculkan perkara jahiliyah, sebab terjadinya perkara-perkara jahiliyah. Apa saja dari perkara-perkara jahiliyah itu dimulai dari kebodohan, tidak adanya ilmu tentang al-haq yang terkait dalam perkara jahiliyah tersebut. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, wa annaha tanqasimu ila qismain, dan bahwasanya jahiliyah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-jahiliyatul 'ammah, wa hiya ma kana qabla mab'atsir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qad intahat bi bi'satihi. Jahiliyah secara umum, keumuman, barakallahu fikum, tidak adanya sebuah komunitas muslim ketika itu, tidak ada komunitas iman ketika itu, semuanya dalam perkara jahiliyah, semuanya berada di dalam jahiliyah. Wahia makana qabla mab'atsir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu barakallahu fikum, sebelum diutusnya rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad intahat bi bi'satihi, dan perkara jahiliyah ini telah berakhir dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Masailul Jahiliyah menafsirkan tentang orang-orang jahiliyah, siapakah mereka? Kata beliau, Al-Kuttabiyyin wal-Ummiyyin, dari kalangan Ahlul Kitab, wal-Yahud, al-Yahud wal-Nasara, wal-Ummiyyin, yaitu bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi SAW. Adapun Al-Kuttabiyyin, yaitu dari kalangan al-Yahud wal-Nasara, Ahlul Kitab, mereka disebut sebagai ahlul kitab dikarenakan mereka memiliki alkitab, memiliki kitab pedoman yang diturunkan kepada nabi-nabi yang telah diutus kepada mereka. Yang pertama orang-orang Yahud, umat Nabi Musa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab At-Taurah kepada beliau. sehingga umat Yahud memiliki kitab sebagai pedoman, sebagai landasan hukum, sebagai fasal, sebagai pemutus terhadap perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Begitu pula orang-orang An-Nasara, barakallahu fikum, mereka juga disebut dengan ahlul kitab karena telah diturunkan kepada nabi mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam, sebuah kitab yang kita kenal dengan kitab Al-Injil. Barakallahu fikum. Hanya saja ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kitab yang diturunkan kepada mereka, yang telah diajarkan oleh nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam, telah banyak terjadi perubahan yang ada padanya. Dikarenakan pendeta-pendeta mereka, al-ahbar mereka, telah mentahrif dan merubah dari kitab-kitab yang ada, kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab-kitab tersebut sesuai dengan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Terlebih pada kitab Al-Injil, yang mana datang seorang Yahud yang sangat iri dan tidak suka terhadap Nabi Isa alaihissalam dan para pengikut beliau, datang dan dia berpura-pura mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam, akan tetapi pada dasarnya dia berupaya untuk membuat sebuah makar. Barakallahu fikum. Yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan yang bernama Syawil, dia menampakkan kesolehan terhadap orang-orang An-Nasara dan mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam, dan dia sangat menyesal terhadap permusuhan yang pernah dia lakukan, barakallahu fikum, terhadap Isa alaihissalam. Dia menampakkan dia seorang yang soleh, ahli ibadah, sehingga banyak pengikut dia, dan disebutlah bahwa dia ini adalah utusan dari Nabi Isa alaihissalam. Barakallahu fikum. Akhirnya tercapailah maksud dan tujuan dia, ingin merusak ajaran Nabi Isa alaihissalam. Barakallahu fikum. Dan dimasukkanlah akidah at-taslis, trinitas, barakallahu fikum, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah tsalitsu tsalatsa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala salah satu dari tiga Tuhan, atau Allah Subhanahu wa taala atau Isa alaihi salam itu adalah Allah azza wajalla. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Maryam tentang ucapan seperti ini, bahwasanya Isa ibnullah, Isa putra Allah, takadus samawati yatafattarna, hampir saja bumi ini hancur, terbelah. Wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda, takadus samawati, hampir saja langit itu runtuh dan bumi ini terbelah. Dan barakallahu fikum, jibal, gunung-gunung hancur. Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengeklaim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil seorang anak, memiliki seorang anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, dan tidak mungkin dan tidak bisa dan tidak pantas Allah Subhanahu wa taala mengambil seorang anak atau menjadikan seseorang sebagai anak. Wal'iyadu billah. Kalimat yang luar biasa. Namun sangat disayangkan, barakallahu fikum, ada seseorang yang ditokohkan dan dia mengaku sebagai seorang muslim dan ditokohkan di negeri ini dan dijadikan sebagai pemimpin sebuah organisasi. Dia mengatakan bahwa orang-orang Yahud dan Nasara, barakallahu fikum, ibnul am, sepupu, kita ini sepupu, barakallahu fikum. Jadi kalau acara-acara Natal, barakallahu fikum, atau acara-acara ibadah di gereja-gereja, maka kelompok dia ini, organisasi dia ini yang menjadi keamanan, yang menjaga keamanannya. Barakallahu fikum, dianggap sebagai saudara sepupu. Barakallahu fikum, sebuah pernyataan yang sangat luar biasa, dan kita yakini bahwasanya ini adalah ucapan-ucapan kufur, wal'iyadzu billah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, inilah ahlul jahiliyah. Mereka lah ahlul jahiliyah yang dimaksud oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Adapun dari kalangan al-ummiyin, siapakah yang dimaksud dengan al-ummiyin? Al-ummiyun disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarah Masail Jahiliyah, hum al-arabul ladina la yadinuna biddiyanataini. Mereka adalah bangsa Arab ketika itu yang tidak beragama dengan dua agama tadi, yaitu agama Yahud dan Nasoro. Summu bil ummiyin. Kenapa mereka disebut dengan al-ummiyin? Jama' ummi nisbatun ilal um. Wal ummi huwa alladhi la yaqra wa la yaktub. Barakallahu fikum. Seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, bukan seseorang yang tidak bisa berhitung. Barakallahu fikum. Terbukti Nabi SAW bisa berhitung. Nah, pernah beliau mengatakan, barakallahu fikum, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Berapa jadinya? 29. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu 29 hari, kata Nabi SAW. Membuktikan bahwa Nabi SAW bisa berhitung. Barakallahu fikum. Sehingga salah ketika ada yang mengatakan, berargumen tentang bahwa hisab itu boleh, Nabi SAW tidak menentukan hari puasa dengan dan hari raya menggunakan hisab al-falaki, dikarenakan beliau tidak bisa. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan bahwa Nabi SAW tidak bisa berhitung. Nah, tidak bisa berhitung. Innal qaumun la nahsub. Maksud mereka itu, ada sebuah hadis bahwa Nabi SAW mengatakan, kami sesungguhnya adalah umat yang la nahsub. Mereka maknakan di sini adalah umat yang tidak bisa berhitung. Nah, barakallahu fikum. Ummatun la nahsub, umat yang tidak bisa berhitung. Nah, terbukti bahwa Nabi SAW berhitung. Nah, barakallahu fikum. Yang dimaksud ummatun la nahsub di sini adalah, yaitu umat yang tidak menggunakan hisab al-falaki, kata Nabi SAW. Ummatun la nahsub, umat yang dimaksud di sini oleh Nabi SAW adalah umat yang tidak menggunakan al-hisab al-falaki. Barakallahu fikum. Jadi al-ummi di sini adalah alladzi la yaqra wa la yaktub. Seseorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Fa innahum qaumun la yaqrauna wa la yaktubun fil ghalib. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak menulis fil ghalib. Mayoritas mereka demikian. Nah, berarti menunjukkan di sana ada beberapa dari mereka yang bisa menulis dan bisa membaca. Di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana beliau dikenal dengan Katibul Wahyi, penulis wahyu Rasulullah SAW, salah satu juru tulis Nabi SAW yang menulis wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Walaysa indahum kitab qabla nuzulil Quran. Dan mereka tidak memiliki kitab sebelum diturunkan Al-Quran. falidzalika summu bil ummiyin, sehingga mereka disebut dengan al ummiyin. Kama qala ta'ala huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum, dialah yang mengutus seorang rasul pada golongan, pada kalangan al ummiyin, orang-orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa menulis dan membaca, yang mana rasul tersebut dari kalangan mereka, minhum. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh, fa kaunuhu ummiyan la yaqra'u wa la yaktub wa ja'a bihadzal kitabil 'azhim dalilun ala sidqi risalatihi wa fi dzalika mu'jizatun lahu. Dan keadaan beliau sebagai seorang yang ummi, rasul sebagai seorang yang ummi yang tidak membaca dan tidak bisa menulis, dan kemudian beliau datang dengan membawa Alkitab, Al-Quran, Al-Karim yang mulia ini. Ini merupakan sebuah dalil tentang benarnya risalah, nubuah, dan kerasulan beliau. Dan ini termasuk sebuah mu'jizat bagi beliau. Mu'jizat bagi beliau. Fal-ummiyun, ketika itu Al-Arab, di antara mereka ada yang mengikuti agama Yahud dan agama Nasrani, dan sudah kita jelaskan. Dan juga di antara mereka ada yang mengikuti agama Al-Majus, dan mereka semua adalah ahlul jahiliyah. Barakallahu fikum. Kemudian di antara mereka dari kalangan Arab ketika itu, barakallahu fikum, jauh sebelum Nabi SAW diutus, mereka sebenarnya berada di atas agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam, berada di atas agama Nabiullah Ismail alaihissalam, sampai muncul seseorang yang bernama dengan Amr bin Luhai al-Khuza'i, dan beliau ini dahulu adalah seorang pemimpin di kalangan Arab. Dan ketika dia sakit, dia berangkat ke Syam dalam rangka berobat, dan dia melihat ahlu Syam beribadah kepada al-asnam, dan dia menganggap hal ini baik, istihsan, dengan perasaan dia menganggap ini sebuah amalan, perbuatan yang baik. Kemudian hal yang baik menurut dia ini dia bawa ke negeri Arab, ke negeri Hijaz, dan di barakallahu fikum diletakkanlah berhala-berhala di setiap kabilah, dan dia menganjurkan untuk diibadahi. Sampai-sampai syaitan menampakkan kepada dia tempat terpendamnya berhala-berhala umat kaum Nabi Nuh alaihissalam. Waddun waswa' wa yaghut wa ya'uq wa nasr, yang disebutkan di dalam surat Al-Jin, surat Nuh, dalam surat Nuh. Berhala-berhala yang pernah diibadahi oleh umat Nabi Nuh alaihissalam, yang mana umat tersebut telah ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan berhala-berhalanya. Dan syaitan memberitahukan kepada dia tempat terpendamnya berhala-berhala tersebut. Akhirnya dia mencarinya dan mengeluarkannya, dan dia menyebarkan berhala-berhala tersebut di tengah-tengah kabilah-kabilah Arab, dan dia menganjurkan untuk mengibadahi berhala-berhala tersebut. Sehingga betapa besar dosa dan betapa besar kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bernama Amr bin Luhai ini, sampai-sampai Nabi SAW menceritakan bahwa beliau melihat Amr bin Luhai berada di dalam an-nar, sementara dalam keadaan dia usus dia diputar-putar di dalam api neraka, wal'iyadzu billah. Inilah keadaan umat sebelum diutusnya Nabi SAW, yang inilah yang disebut dengan al-jahiliyatul 'ammah, jahiliyah secara keumuman. Ketika itu tidak ada komunitas Islam, tidak ada komunitas iman. Hanya beberapa orang saja yang masih berpegang dengan ajaran Al-Hanifiyah yang pernah diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam, dan juga dari kalangan ahlul kitab. Barakallahu fikum, ada beberapa orang dari kalangan mereka yang tidak terpengaruh dengan peribadatan terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh umat al-Yahud wa Nasor, sampai-sampai keadaan mereka dikatakan oleh Nabi SAW, inna allaha nazara fi ahli al-ard famaqatahum araban wa ajama illa baqaya min ahli al-kitab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada penduduk bumi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadanya, araban wa ajama, baik dari bangsa Arab ataupun dari bangsa ajam, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali hanya segelintir saja, beberapa orang saja dari kalangan ahlul kitab yang tidak terpengaruh dengan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh umat mereka dari kalangan Yahud wa Nasoro. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itulah al-jahiliyatul ammah yang dikatakan oleh Syekh, wa qad intahat bi bi'atsatihi, dan jahiliyah ammah ini sudah berakhir setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh lagi kita mengatakan al-jahiliyah secara umum, mengumumkan, memutlakkan jahiliyah kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh umat manusia. Adapun jahiliyah yang kedua adalah jahiliyah khasah bi ba'did dual, jahiliyah yang khusus, sifatnya khusus dengan sebagian daerah, sebagian negeri, sebagian negara, wa ba'dil ashas, dan terkait dengan sebagian pribadi orang, individu orang. Wa hadhihi la tazulu baqiyat, la tazalu baqiyatan. Maka jahiliyah khasah ini maka senantiasa ada sampai zaman sekarang ini, dan bahkan sampai akhir zaman. Barakallahu fikum, jahiliyah yang sifatnya khasah, yang barakallahu fikum tinjauannya pada perorangan atau pada sebagian komunitas, sebagian daerah, sebagian negara atau sebagian negeri, atau tinjauannya ditinjau dari sebagian atau perorangan, secara perorangan. Wa hadhihi la tazalu baqiyatan. Maka yang seperti ini terus ada sampai zaman sekarang ini, dan bahkan nanti sampai akhir zaman. Wa bihadza yattadihu khata'u man yu'ammimuna al-jahiliyah fi hadzal zaman fayaqulun. Maka dengan ini barakallahu fikum, jelaslah bagi kita kesalahan dari seseorang yang menisbatkan jahiliyah secara umum, menisbatkan jahiliyah secara umum pada zaman ini. Fayaqulun, kemudian dia mengatakan, mereka mengatakan, jahiliyatu hadal qarn au jahiliyatu al qarnil ishrin, jahiliyah zaman ini, abad ini, jahiliyah abad yang ke-20. Nah, dia umumkan, dia sebutkan jahiliyah secara umum, jahiliyah zaman ini, abad ini, jahiliyah abad ke-20. Wa masyabaha dzalik, dan pernyataan-pernyataan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh salah seorang tokoh, nam Sayyid Kutub, barakallahu fikum, dia mengumumkan jahiliyah pada seluruh komunitas. Di dalam sebuah kitabnya dia mengatakan, wa akhiran yadkhulu fi itaril mujtama' al-jahili tilkal mujtama'at allati taz'umu li nafsiha annaha muslimah wa idza ta'ayyana hadza fa inna mawqifal islam min hadhihi al-mujtama'at mujtama'atil jahiliyah kulluha yatahaddadu fi ibaratin wahidah, innahu yarfudul i'tirafat i'tiraf bi islamiyati hadhil mujtama'ati kulliha. Dan yang terakhir kata dia, masuk ke dalam bingkai masyarakat jahiliyah ini adalah masyarakat-masyarakat yang menyangka dirinya sebagai masyarakat muslim. Jika telah pasti hal ini, naam, idza ta'ayyana hadza, jika telah pasti dan telah jelas hal ini, sesungguhnya sikap Islam terhadap masyarakat-masyarakat jahiliyah tersebut secara keseluruhan terwujud dalam satu ungkapan, terwujud dalam satu kata dan dalam satu pernyataan, barakallahu fikum, bahwasanya Islam menolak pengakuan keislaman masyarakat-masyarakat tersebut secara menyeluruh. Nah, ini adalah sebuah pengkafiran secara umum. Sebuah pengkafiran secara umum. Dan ini tidak boleh, barakallahu fikum. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ucapan seperti ini, nah, ucapan seperti ini sama saja dia menentang risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama saja secara tidak langsung dia telah menentang nubuah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama saja dia menentang Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahiliyah itu sudah hilang. Jahiliyah secara umum itu sudah tidak ada. Dengan diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahiliyah itu sudah tidak ada. Maka apabila seseorang menetapkan jahiliyah secara umum pada seluruh penduduk bumi, maka sama saja dia menentang nubuah risalah yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassawab an yuqal. Yang benar adalah, perkataan yang benar adalah dikatakan jahiliyatu ba'di ahli hadzal qarni. Jahiliyah sebagian dari penduduk abad ini, sebagian, ada kaitan sebagian, jahiliyah ba'di ahli hadzal qarn au ghalibu ahli hadzal qarn, atau mayoritas penduduk dari abad ini. Barakallahu fikum. Pernyataan seperti inilah atau perkataan seperti inilah yang dibenarkan. Karena barakallahu fikum, pernyataan seperti ini sifatnya adalah jahiliyah secara khosoh. Karena tinjauan dia adalah pada sebagian komunitas, sebagian daerah, sebagian negara, atau sebagian secara perorangan. Wa amma ta'mim fala yasihu wa la yajuz. Adapun menyebutkan atau penyebutan jahiliyah secara umum, diumumkan bahwa jahiliyah seluruh umat manusia pada zaman sekarang atau pada masa sekarang, barakallahu fikum, fala yasihu wa la yajuz, maka tidak benar dan tidak boleh. Li'annahu bi bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam zalatil jahiliyatu al'amatu. Karena dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahiliyah itu sudah hilang. Jahiliyah secara umum itu sudah hilang. Yang tersisa adalah jahiliyah secara khosoh. Dan bahkan sebagaimana yang dikatakan tadi, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Syarah Masail Jahiliyah, ketika seseorang menyebutkan jahiliyah secara umum dengan penyebutan secara umum, dan dia ratakan jahiliyah pada seluruh daerah, pada seluruh komunitas, barakallahu fikum, sehingga tidak tersisa lagi di muka bumi ini negeri Islam, barakallahu fikum, menurut dia, maka dengan itu dia telah, barakallahu fikum, menentang, secara tidak langsung dia telah menentang risalah dan nubuah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahiliyah tersebut sudah hilang. Barakallahu fikum. Al-fisku. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua, al-fisku. Al-fisku lughatan al-khuruj Al-fisku secara bahasa artinya adalah keluar. Wal muradu bihi syar'an, yang dimaksud secara syar'i adalah al-khuruju an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap orang yang keluar dari ketaatan, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pantas untuk dikatakan bahwa dia sebagai seorang fasik. Nah, wa huwa yashmalu al-khuruja al-kulli fayuqalu lil kafir fasik, wal khuruj al-juz'i fayuqalu lil mu'min al-murtakib likabiratin min kabairidh dhunub fasik. Kata fusuk, kata al-fisq ini, al-fisku, itu mencakupi al-khuruj, keluar secara menyeluruh, keluar dari ketaatan atau keluar dari keislaman secara menyeluruh, sehingga seorang kafir dikatakan sebagai fasik. Sehingga seorang kafir dikatakan sebagai fasik. Wal khuruj al-juz'i, dan juga mencakup padanya adalah al-khuruj al-juz'i. Nah, yang kedua al-khuruj al-juz'i. Apa itu al-khuruj al-juz'i? Keluar sebagian. Nah, tidak secara menyeluruh. Fayuqalu lil mu'min al-murtakib likabiratin, sehingga dikatakan kepada seorang mukmin yang melakukan dosa besar, dari dosa-dosa besar, fasik. Dia bisa juga dikatakan sebagai fasik. Seorang kafir, nah, bisa dikatakan sebagai fasik karena dia telah keluar dari Islam secara menyeluruh. Seorang pelaku maksiat, seorang pelaku dosa besar yang tidak keluar dari keislaman, maka dia juga bisa dikatakan sebagai fasik karena dia telah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia telah keluar pada sebagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-fisku kismani. Al-fisku ada dua macam, ada dua jenis. Nah, ada dua bagian. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya tadi, kismun yang kulu anil millah wa huwa al-kufru fayusamma al-kafiru fasikon. Fisk, kefasikan yang mengeluarkan dari agama, wa huwa al-kufru. Kefasikan ini adalah kefasikan al-kufur yang menyebabkan pelakunya kafir dan dia keluar dari agama, sehingga seorang kafir dikatakan sebagai fasik. Seorang kafir dikatakan atau disebut sebagai fasik. Faqad zakarallahu iblisa faqala, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang iblis di dalam Al-Qur'an, fa fasaqa an amri rabbih wa kana dzalikal fisku minhu kufran. Kemudian iblis berbuat fasik, yaitu keluar dari perintah Rabbnya, keluar dari perintah Allah Azza wa Jal. Dan perbuatan fasik yang dilakukan oleh iblis ini adalah perbuatan kufur, perbuatan yang menyebabkan dia kafir, barakallahu fikum, sehingga iman telah hilang dari dirinya. Wa qala Allahu ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang kafir dan menyebut mereka sebagai fasaku, orang-orang yang telah melakukan kefasikan yang keluar dari agama Islam. Wa ammal ladina fasaku fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang melakukan perbuatan fisik keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia kafir, fama'wahumun nar, dan tempat mereka adalah neraka. Maka yang dimaksud yuridul kufar, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang kufar, dalla ala dzalika qauluhu, yang menunjukkan bahwasannya yang dimaksud di dalam ayat ini tentang orang-orang fasik yang tempatnya di neraka, bahwa mereka itu adalah orang kufar, adalah sebuah ayat, yaitu ayat setelahnya, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun. Ketika mereka hendak ingin untuk keluar dari neraka tersebut, u'idu fiha, mereka dikembalikan. Setiap mereka ingin keluar, dikembalikan lagi. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu 'adzaban nar, rasakanlah azab api neraka, allazi kuntum bihi tukadzibun, yang telah kalian dustakan, neraka yang telah kalian dustakan, justru tempat kalian adalah di neraka tersebut. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya mereka itu kekal di dalam an-nar, dan kekekalan di dalam an-nar itu hanya bagi orang-orang kafir yang telah hilang keimanan di dalam dada-dada mereka. Adapun seorang muslim yang fasik, yang melakukan dosa besar, barakallahu fikum, nanti di akhirat dia berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, insya'a ghafarolahu, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah akan mengampuni dia. Namun kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki untuk diampuni, maka dia akan mendapatkan siksa di dalam an-nar, di dalam neraka, sampai batas yang telah ditentukan oleh Allah azza wa jal, dan dia tidak kekal di dalam neraka tersebut. Adapun yang dimaksud orang-orang yang kekal di dalam neraka adalah orang-orang kufar yang telah keluar dari keimanan dan keislaman. Sehingga di dalam ayat ini juga disebut orang-orang kafir itu sebagai orang-orang fasik. Sehingga tergantung niat dari orang yang mengucapkan kalimat fasik tersebut. Wa yusamma murtakibal kabirah minal muslimina fasikon. Dan orang yang melakukan dosa besar dari kalangan kaum muslimin disebut sebagai fasik. 6. Seorang yang melakukan dosa besar dari kalangan kaum muslimin juga disebut sebagai fasik. Inilah fasik jenis yang kedua, barakallahu fikum, fasik yang tidak mengeluarkan dari keislaman, yang tidak mengeluarkan dari agama. Walam yukhrijhu fiskuhu minal Islam, yang mana kefasikan dia tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang telah menuduh al muhsanat, orang-orang yang menjaga kehormatan dia, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, orang-orang yang telah menuduh wanita-wanita yang suci yang telah menjaga kehormatan dia, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, yang mana penuduh ini tidak mendatangkan 4 orang saksi menuduh seseorang wanita melakukan perbuatan zina, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian si penuduh ini belum mendatangkan 4 saksi, fajliduhum 80 jaldah, maka barakallahu fikum, cambuklah dia 80 jaldah dengan 80 cambuk, wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan janganlah diterima persaksian mereka selamanya, wa ulaika humul fasikun, dan mereka adalah orang-orang fasik. Nah, mereka adalah orang-orang fasik, barakallahu fikum. Ayat ini bercerita, disebutkan di dalam surat An-Nur, barakallahu fikum, tentang perbuatan yang tuduhan yang diucapkan kepada As-Siddiqah bintu Siddiq Aisyah radhiyallahu anha, barakallahu fikum, yang pertama kali dimunculkan oleh seorang munafik Kemudian ada sebagian dari kaum muslimin ketika itu terpengaruh. Ada sebagian di antara kaum muslimin terpengaruh. Di antaranya adalah bahkan barakallahu fikum ipar dari Nabi sendiri, yaitu Hamnah bintu Jahash dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan Nabi SAW setelah turunnya ayat yang mensucikan Aisyah radhiyallahu anha, memberikan hukuman kepada mereka yang ikut menyebar dan ikut andil di dalam menyebarkan tuduhan tersebut, dan mereka dicambuk sebanyak 80 kali. Dan setelah itu mereka barakallahu fikum dimuamalahi dengan muamalah kaum muslimin, menunjukkan bahwa perbuatan ini tidak mengeluarkan mereka dari keislaman, tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Dan mereka disebut orang-orang yang menuduh al-muhsanat dan tidak mendatangkan 4 orang saksi, wa ulaika humul fasikun. Dikatakan oleh Nabi, oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa mereka itu adalah orang-orang fasik. Dan kefasikan yang disebutkan di dalam ayat ini adalah kefasikan dari seseorang yang melakukan kabirah dan dia masih bagian dari kaum muslimin, dan dosa yang dia lakukan atau kefasikan yang dia lakukan itu tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Nah, barakallahu fikum. Wa qala ta'ala faman rafad faman farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang diwajibkan pada mereka, pada dirinya al-hajj, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang meniatkan, yang barakallahu fikum bertekad untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan haram tersebut, bulan-bulan haram, al-ashhur al-hurum namfihinna, domirhunna ini kembali kepada syahrul haram, al-ashhur al-hurum, yang meniatkan untuk melakukan haji, fala rafatha, maka janganlah dia melakukan rafat, perkataan kotor, wala fusu, dan juga perbuatan fisik, wala jidal filhad, dan juga tidak melakukan perdebatan di dalam agama, di dalam perbuatan haji tersebut. Qala ulama fi tafsiril fusuq huna, berkata para ulama tentang tafsir al-fusuq pada ayat ini, huwa al-ma'asi, huwa al-ma'asi, yang dimaksud dengan fasik pada ayat ini adalah al-ma'asi, barakallahu fikum, yaitu maksiat-maksiat yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Andai kata dia melakukan perbuatan fasik, perbuatan rafat, barakallahu fikum, di dalam syahrul hurum tersebut, tidaklah mengeluarkan dia dari keislaman, walaupun dia meniatkan pada bulan-bulan tersebut untuk melaksanakan haji, ibadah haji. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.